Pak, kula titip setunggil dawuhipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan catet doa atine dhewe-dhewe nggih. An Anas bin Malik radhiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Muttafaqun alaih. Diterjemahkan apa mboten nggih? Hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sinten Pak? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Muttafaqun alaih. Nulis, notut. Hadis bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sebelum aku Rasul, lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Muttafaqun alaih. Salah sijine kula lan panjenengan boten saged kagungan iman kanthi sempurna bile dereng mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Pak, wingi sampean meringati Maulid Nabi mbele sapi apa mbele sipil? Mesti kula ngomongin gano sing digawe yai. Padahal nek ulang tahun putune roti kukuse itu mesannya istimewa. Mejoe ditata, liline disum. Mubeng bareng ya mbae ya pamane ya bulike panjang umurnya. Dadi nek ngulang taune awake dhewe, ngulang taune anake, ngulang taune putune begitu mewah dan luar biasa persiapane. Tapi meringati Maulid Nabi asal-asalan. Cowek gopil di konang musola. Pak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman sempurna salah seorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Bahasa sing gampang dipahami wong awam. Salah sijine kula lan panjenengan boten saged kagungan iman kanthi sempurna. Bile dereng mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Understand? Bisa dilanjut? Sama cacat ngaji udan-udan ini ya. Udan banyu ekopo. Jakarta lu banjir. Bekasi banjir, Tangerang banjir, Semarang. Kudus Pati banjir. Sampe ngaji dikek udan kopo-kopo habis sampe ndungani yai. Kok cek dedoyo ndungani nang udan iki lho. Udan niku roh. Aja diterang-terang. Niki nyenengno manten-manten baru. Malam menjadi indah dan pendek bagi pengantin. Malam begitu menyesakkan dan panjang bagi orang yang sakit. Pun password malam ini, kata kunci malam ini, segala sesuatu problema, segala sesuatu persoalan, bila kita sandarkan kepada Allah, akan menjadi ringan dan mudah. Maka bergantunglah kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjenengan kula kei kiat hidup bahagia dan berkah. Purun napa mboten? Purun. Nikmati dan syukuri apa yang